barik alaih wa alaih. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu. Moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tangkap dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada umat, umat-umati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi. ربي صلي عليه وسلي. اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلي. اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلي. Ayo santri podo ngaji sangu akhi ati dunga dikir lan sholawat ojo ninggal no sembayang pasrah marang Kang Maha Agung. Insya Allah kasembatan ngawiti engsun lara but biaring dunyo lan meri suki tonggo mulo atine peteng lan nisto. حسبك رتبة بالعلم أن دانت بك العلماء يا من له الأخلاق ما تهوى العلا ولا يتعشك الكبرى والرسل دون العرش لم يدل لهم حاشا حاشا لغيرك موعد ولقاء نبي أمي وإسلام قوم جهلون وخصام أراد الله لنا سلما فاختار محمدا بالوحي إليه صلاة Nabi Muhammad, Nabi cintaku,

Odi etunya ko tunggal tete torenya resa ngona pate ngode mate tua mate ngode mate soki mate miskin pun mate Odi etunya ko tunggal tete torenya resa ngona pate torenya sepo mengkusuri kini tak ceritani kanggo sepo mengkusuri Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa Eh, opo maning tukar padu lan tawura. Tawura awak susah, awak susah gawe seneng pongso setan. Awak susah gawe seneng pongso setan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adad wadah kanggo persatuan, persatuan ahlu sunnah selalu tampil ada di depan, ada di depan. wadah, wadah kanggung persatuan alus sunnah lalu tampil ada di depan. Muda mudi senang zikir solawatan insyaallah ngepek mantu podo rebutan insyaallah ngepek mantu. Bismillahirrahmanirrahim.